terjadi, semua ini terjadi. Berkali-kali gak pernah aku mengerti, mengapa begini, masih saja kau selalu mencari janji. Cobalah rasakan apa yang ku rasa, hati ini sakit si bohongi. Setiap kali kau temari buat janji, gak pernah terbukti cuma mimpi. Sakit hati, bikin sakit hati, semua ini terjadi. Berkali-kali gak pernah aku mengerti, mengapa begini, mati saja kau selalu ingkari janji. Kembali aku tertentang, yang ku rasa hanyalah kau.